Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah bersama-sama berzikir dan kita telah bersama-sama berdoa. Insyaallah kabul ya. Insyaallah kabul. Nah, itu juga doa paket kilat khusus. Ya, kilat khusus dalam arti yang titip doa di sini semua tidak usah dibacakan lagi. Karena sudah diniatkan semua tadi dan insya Allah yang titip doa kan sudah disebutkan tadi semua hajatnya, anaknya, orang tuanya, yang meninggal ya, semuanya sudah insya Allah. Cuman satu yang belum. Ya, cuman satu yang belum. Sekarang kita doakan semoga semua yang sakit jadi sehat. Yang sehat jadi semakin sehat dan awet sehatnya. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebentar, saya mau ngecek posisi duduknya. Merapat lagi masih bisa enggak? Jadi nanti kalau ada yang datang belakangan biar duduknya nyaman. Ya. Maju lagi dikit apa? Maju terus ke depan lagi boleh. Ibu-ibu yang di atas bisa duduk nyaman? Nyaman. Yang di bawah nyaman? Itu tiangnya suka enggak dibuat model seperti itu? Suka ya. Pokoknya model apapun suka ya. Ya sudah gitu aja kok repot. Ya. Saya mau posisinya berdiri saja boleh? Jadi biar kelihatan semuanya ya. Nanti kalau pengen duduk, duduk. Sebenarnya berdiri ini bukan karena pengen lihat jenengan, mergo gringgingen. Akal-akalannya ustadznya emang begitu akal-akalannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa mengistiqomahkan majelis ini. Ya, alhamdulillah. Saya punya banyak cita-cita, doakan terwujud ya, dengan mudah tanpa susah payah gampang. Ini laporan dulu. Nanti insyaallah pintunya kan dipindah di depan sana. Sana ditutup. Itu semua kan sudah tahu. Ada tambahan lagi. Nanti pintunya itu tengah besar, terus kiri kanannya ada pintu kecil-kecil. Kalau waktu pengajian dibuka semua, jadi nyatu dengan jalan. Sehingga bangunan ini tidak terpisah dengan yang ada di luar, sehingga yang di luar tuh enggak kaleng-kalengan tembok gitu loh ya. Bisa menjadi satu. Nah, nanti di antaranya Ramadan yang mau ikut tarawih di sini boleh. Di sini nanti insyaallah ada tarawih. Kemudian setiap malam di bulan Ramadan itu jam setengah, jam 9 lah, jam 9 sampai jam 10 kurang lebih ada pengajian di sini. Setiap malam yang mau ikut boleh, yang enggak mau ikut juga boleh karena kan masing-masing punya kegiatan. Perlu dicatat. Malam 17 Ramadan, ya, malam 17 Ramadan biar dicatat dari sekarang. Malam 17 Ramadan itu kan kalau di negara kita peringatan nuzul Quran. Nah, malam 17 Ramadan itu nanti khataman Quran di sini. Ya, yang mau hadir monggo, mau bawa 10 truk juga boleh. Kasarnya begitu ya, artinya itu khataman kita buat permulaan menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah demikian. Sekarang kita akan ngaji babnya ini karena mau masuk Ramadan dan sudah dekat, maka kita akan bahas tentang persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Sambil jenengan yang udah dapat unjuan diunjuk, yang sudah dapat roti, rotinya dimakan. Saya belum dapat roti. Ya, minumnya nanti saja. Sambil jalan ya Bu ya, bapak-bapak sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk bagian streaming, posisi saya berdiri masih bisa ditangkap. Oke, terima kasih. Untuk semua teman-teman yang nonton majelis ini dimanapun berada, malam ini kita akan belajar tentang Ramadan. Sederhana saja yang gampang-gampang, gak usah yang angel. Nomor satu, masuk bulan suci Ramadan itu artinya seneng atau biasa? Seneng, ngakunya. Ngakunya seneng. Orang kalau seneng itu ada ciri-cirinya. Ya, semakin dekat dengan Ramadan semakin senang. Semakin dekat dengan Ramadan semakin siap. Seperti orang mau menikah, semakin dekat harinya semakin dek kan begitu. Kemudian semakin luluran, ya kan? Kamarnya didandani, dibersihkan, bajunya dipilih. Lah kita mau masuk Ramadan, ini juga harus seperti itu, semakin senang, ya dibersihkan. Makanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, di tanah Jawa ini ada adat namanya padusan. Ada adat namanya padusan. Adatnya betul, cuman yang ngamalkan suka salah. Jadi padusan itu maksudnya kan mandi yang bersih, zahirnya dibersihkan, batinnya juga dibersihkan. Tapi jangan mandi bareng-bareng. Kalau mandi bareng-bareng pria dan wanita namanya bukan padusan tapi regetan. Ya, sudah bersih jadi kotor. Mandi boleh, seneng-seneng. Pergi kolam renang laki semua ya, aurat tertutup jegur bareng. Nawa itu pengen bersihkan badan biar suci, biar bersih, seger nyambut Ramadan. Itu boleh-boleh saja. Masa judulnya orang mandi enggak boleh kan aneh. Itu mandi begitu bid'ah neraka, aneh kan ya. Masa orang mandi kok neraka bid'ah? Enggak apa-apa mandi. Yang enggak boleh kalau bercampurnya pria dan wanita atau enggak bercampur pria dan wanita, tapi pria dengan pria buka aurat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala sama pria, itu juga tidak, Bu. Enggak boleh. Jadi padusan silakan jalankan. Kemudian mau nyambut masuknya Ramadan senang, ya artinya dibuat jangan punya salah sama orang dan jangan punya dendam sama orang. Makanya mau masuk bulan suci Ramadan itu pada saling maaf memaafkan terhadap yang hidup maupun terhadap yang meninggal dunia. Silaturahim dihidupkan lebih dari sebelumnya. Karena itu setiap bulan Sya'ban berbondong-bondong masyarakat itu pergi ke pemakaman. Atau biasanya disebut apa, Bu? Nyadran ya, Pak ya? Nyadran. Nyadran itu asal katanya ziarotan. Ziarotan, ziaroh. Ziarotan, ziarotan, ziarotan, tan-tan, dran. Nyadran jadinya. Dari ziarotan akhirnya jadi nyadran. Artinya pergi ke pemakaman untuk ziaroh. Ziaroh itu artinya mengunjungi. Ziaroh, nyadran, oke-oke saja, bagus, itu sunahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selama ibu-ibu berangkat ke pemakaman jangan pakai lipstik 5 kilo. Namanya ke pemakaman itu penampilan yang terbaik, semakin mirip mayit semakin bagus. Enggak ada mayit itu bibirnya merah. Mayit itu pucat. Mayit itu wajahnya juga pucat. Makanya ibu-ibu kalau ziarah ke pemakaman jangan dandan. Karena kalau ibu-ibu dandan, bapak-bapak lihat nawaitunya iling yang meninggal, pengen dongake nglirik jenengan. Bubar. Konsentrasinya hilang. Kerudung merah. Kerudung biru, kerudung kuning, kerudung hijau. Jadi yang ada di pikirannya nanti wanita-wanita yang ada di pemakaman. Makanya ibu-ibu boleh ziarah, tapi jangan dandan. Terus boleh ziarah, tapi ya ingat tutup aurat. Jangan seperti yang saya ceritakan ya. Udah ziarah, baju serba hitam, kerudungnya hitam, tapi rambutnya hitam semua kelihatan. Karena apa? Cuman dikudungkan begini kelihatan semua. Setelah itu pakai rok mini. Kacamata hitam. Nah ini malaikat juga pengen batin tuh ya. Seperti yang sering saya sampaikan di pengajian. Malaikatnya batin. Begini, duk, matimu kapan ya duk ya? Aku wis gregeten gemes gitu. Pengen nangani kowe gitu ya. Kenapa? Karena nekat di kuburan waktunya ziarah itu ingat mati, ziarah itu berdoa untuk yang meninggal, justru dia ziarah nantang malaikat. Aku dol, arep apa gitu. Itu kan bahasanya secara hal, secara perilaku seperti itu. Makanya jangan menjalankan yang haram dimanapun, apalagi di pemakaman. Itu ada aturan. Terus kalau ibu-ibu ziarah, kenapa bapak-bapak gak disebutkan begini? Karena umumnya bapak-bapak tidak. Kenapa? Ibu-ibu suka pakai perasaan. Perasaannya itu 90%, akalnya 10%. Makanya ibu-ibu itu perasaannya luar biasa, tapi gak punya Jangan marah, Bu. Bapak-bapak akalnya 90%. Bapak-bapak itu pintar, pintar, cuman saya enggak punya perasaan. Paham kan, Bu? Maksudnya, ibu-ibu mudah terbawa emosi. Karena mudah terbawa emosi, diingatkan kalau di kuburan, jangan nanti lihat makam langsung, "Oh, bapak." Saya itu bajunya disoek-soek gitu ya. "Aku tidak rela, Pak. Engkau tinggalkan diriku." Nangis gerong-gerong gitu ya. Jangan seperti itu. Ya sedih boleh sedih. Ya nangis boleh nak. Nangis. Tapi yang sewajarnya. Jangan sampai nangisnya sedihnya itu yang melampaui batas yang dihalalkan oleh syariat. Nah itu ziarah. Bagus sekali. Ajak anaknya, ajak temannya. Apalagi jenengan kalau pas nyadran itu yang datang ribuan. Jenengan bawa air mineral ditaruh di makam. Jadi yang ke haus bisa minum itu ganjaran itu. Ya, itu pahala. Suatu beri makan orang, beri minum orang selama sesuai syariat tidak jadi masalah. Nyadran, jalankan. Selain nyadran ada yang penting. Siapa yang kita punya salah ya kita minta maaf. Ya, minta maaf itu kan gampang. Tapi kenapa kadang ada orang abot nganti mati pitung turunan ora gelem aku ngidak omahe. Ada yang seperti itu kan naudzubillah min mendalik. Mulai minta maaf, terutama istri, Bu. Kok lihat saya enggak enak semua ini pandangannya nih. Jenengan sebagai istri, dosanya sama suami banyak enggak? Ngaku, Pak. Ngaku. Nah, ini mau Ramadan minta maaf dulu sama suaminya. Ya, minta maaf, "Wahai suamiku, dosaku ini banyak, salahku banyak, tolong maafkan aku." Minta maaf sama suami, minta maaf sama orang tua. Penting itu, ini yang paling pokok. Bersihkan dulu hati pokoknya. Dengan silaturahim minta maaf. Jangan sampai ngomong nanti aja maaf-maafannya kalau hari raya Idul Fitri. Ya ini yo yang tekan gitu loh. Ya kalau nyampe hari raya. Lawang prakteknya banyak yang hari Ramadan hari kelima berangkat. Ramadan hari ketujuh berangkat. Ramadan hari kesembilan berangkat. Baru setengah Ramadan berangkat. Itu juga ada. Nah, kita jangan sampai nunda-nunda. Karena di bulan Ramadan itu ada satu syarat. Orang yang mau dapat berkahnya Ramadan, hatinya enggak boleh mutuskan silaturahim. Kalau mutuskan tali silaturahim, walaupun digerojok, yang lainnya kena, dia enggak bisa kena. Ayo, menakutkan enggak ini? Tali silaturahim, sambung semuanya. Cukup jelas? Nah, ini hal-hal yang pokok sebelum masuk bulan suci Ramadan. Sekarang kita bahas Ramadannya dulu. Ramadan. Ra, mim, dot, alif, nun. Kan begitu. R-A, M-A, D, H-A, N. Ra, ma, don. Rahmah, maghfirah, zamanah, bil jannah. Kata Ramadan itu singkatan dari rahmah, maghfirah, zamanah, bil jannah. Artinya R-A, rahmat, M-A, maghfirah, R-A-M-A gitu kan. D-H-A-N dihindarkan ancaman neraka. Artinya siapa yang betul-betul ibadah di bulan suci Ramadan diberi rahmat, diampuni, dijamin masuk surga. Ini tawaran yang menarik atau biasa-biasa nih? Menarik. Lah jenengan tertarik enggak? Masa. Betul tertarik? Sekarang saya nanya jujur. Pengen nambah amal atau ngurangi amal Ramadan? Nambah. Tarawihnya 8 atau 20? Kalau pengen nambah amal jangan 8. 8 itu biasa-biasa saja ya. Itu biasa-biasa saja. Pengen nambah amal ya 20. Nah ini namanya orang betul-betul tertarik sama Ramadan. Yang 8 terus ya biasa-biasa saja. Orang-orang yang ada di luar negeri itu kalau masuk Indonesia bingung, tarawih kok mung 8, bingung mereka. Karena di negaranya enggak ada tarawih 8 tuh enggak ada. Tarawih itu 20 rakaat. Ya seperti itu di mana-mana tarawih 20 rakaat masuk Indonesia, ada yang 8, ada yang 20. Ini model baru tarawih itu adanya cuma di Indonesia. Coba lihat jenengan ke Mekah. Ke Mekah salat di Masjidil Haram. Coba cari bolo. Yuk tarawih 8 mesti ra entuk. Di Masjidil Haram terawihnya 20 rakaat. Nah ini terawih. bilangan terkecilnya adalah 20 rakaat yang diamalkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Lah kita Ramadan awaluhu rahmah, awalnya rahmat. Makanya kita masuk Ramadan ya dengan rahmat, dengan cinta, dengan sayang. Jangan sampai masuk Ramadan hati ada dengki, hati ada marah, hati ada dendam kepada siapapun. Hapuskan itu dulu, bahagia. Ini bulan rahmat, saya harus senang-senang dengan ibadah, saya harus penuh kasih sayang, saya enggak boleh ada kebencian, enggak boleh ada permusuhan dengan siapapun. Pokoknya saya mau ngadep Gusti Allah. Udah punya cita-cita gitu belum? Bapak-bapak, insyaallah. Insyaallah apa? Insyaallah cita-cita. Insyaallah cita-cita apa? Enggak punya dendam. Saya mau nanya, yang ngemplang duit jenengan 3M kemarin dimaafkan enggak itu? Yang melarikan uang jenengan 50 juta kemarin dimaafkan enggak nanti Ramadan? Oh, nak bab duit beb, mboten saged beb. Nah, ini namanya hatinya belum bersih. Hatinya belum bersih. Loh, masalah jenengan nake-nake, tapi hati jangan dendam gitu loh, jangan marah gitu. Jangan marah. Oh, mungkin dia belum bisa bayar, lagi ada masalah. Oh, masalahnya hati ini jelek. Yus tak dongake gen atine apik kan selesai. Iya kan? Gitu aja kok repot. Oh, berarti gladrah. Oh, gladrah urung entuk hidayah. Ya wis tak dongake. Kalau kita doakan kan nanti jadi baik. Lah kalau kita maki-maki ya enggak sembuh-sembuh. Ya enggak baik. Baik, kalau pengen baik ya minta sama Allah, ya Rabbi, tolong sadarkan orang tersebut. Kalau kita memang doa benar-benar, ya insya Allah disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Persiapan, seneng dulu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Nih ibu-ibu, jaminan harganya mahal. Siapa senang dengan datangnya bulan Ramadan, jasadnya diharamkan dari siksa api neraka. Artinya, cuman punya rasa seneng saja, itu selamat dari neraka. Ini ada orang yang udah cita-cita Ramadan ki aku ora poso sik. Ini namanya bukan seneng ini. Namanya bukan seneng. Pak, ibu-ibu ngakunya seneng ya, Pak ya. Utang pitu ki setahun ra disaur-saur, Pak. Betul atau betul? Ayo ngaku. Yang masih punya utang nih, 7 saja setahun enggak beres. Beres. Segera dibereskan dulu. Ini senang sama datangnya Ramadan, ya hutangnya sama Allah dilunasi. Awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah, tengah-tengahnya ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, terakhirnya dijamin masuk surga, dihindarkan dari ancaman neraka. Itu Ramadan. Nah, Ramadan ini di situ ibadahnya paling utama puasa. Puasa. Ini akan saya terangkan dikit-dikit. Nanti insyaallah biar puasa kita jadi semakin benar, semakin baik. Waktunya puasa, kapan waktunya puasa? Dimulai dengan masuknya waktu subuh. Pada tanggal 1 Ramadan. Masuknya waktu subuh, itu masuknya waktu puasa. Ingat, masuknya waktu subuh, bukan azan subuh. Bingung? Jadi awal Ramadan bukan azan subuh, tapi masuknya waktu subuh. Makanya jenengan semua harus punya jadwal waktu sholat. Pilih jadwal yang benar, jangan asal ambil yang dibagi-bagikan orang. Karena seringkali yang ngetik itu salah, akhirnya azannya masjid-masjid podo keliru. Waktu sholat harus ngerti, maghrib tanggal 10 Juli misalnya, jam sekian. Subuh tanggal 10 Juli, jam sekian, catat ini. Oh, berarti ini jam sekian, misal ya, misal, cuman misal. Jam 4 lewat 15 menit azan subuh. Berarti 4 lewat 15 menit sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum, sudah tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dan sebelum jam 4 lewat 15 menit sudah harus niat puasa. Jelas? Nah, ini yang sering begini. Mejiti urung azan ya. Sahur kan sahur. 4 lewat 15 sudah 4 lewat 15 jadwalnya subuh 4 lewat 15. Masjidnya hurung azan. Padahal jam tangannya muazinnya itu telat. Ya, jamnya baru 4 lewat 10 10, padahal jamnya yang betul udah 4 lewat 15. Makanya jangan percaya sama masjid. Mohon maaf, bukan saya meremehkan masjid. Jangan. Untuk Ramadan jangan percaya sama masjid. Karena awalnya puasa dan berakhirnya puasa itu masuknya waktu sholat subuh dan maghrib. Lain kalau kita sholat subuh sama maghrib, kita kan gak mungkin azan langsung sholat. Masih ada jedanya kan, jeda waktunya. Nah, biasanya nih muadzin suka keliru jamnya. Saya udah buktikan dulu, saya itu kalau Ramadan habis sholat isya, kan kultum di banyak masjid. Itu saya kalau masuk satu masjid, jamnya tembok, jam dindingnya di masjid itu ada 4, 4-4-nya enggak ada yang sama. Yang di sana misalnya jam 7 lewat 5, di sana jam 7 lewat 8, yang di sana jam 7 lewat 10, yang di sana jam 7 lewat 3 menit. Ini muadzinnya ikut madhab jam yang mana? Kan repot. Nah, muadzinnya ikut jam tangannya. Lah jam tangannya bukan jam digital, jam yang tik tik. Lah motone rodok keros iki, Dik. Salah lihatnya. Atau matanya normal tapi bangun tidur gitu kan, rodok remeng-remeng, lihatnya enggak bisa pas betul. Makanya muadzin punya tanggung jawab yang besar, takmir masjid punya tanggung jawab yang besar. Anehnya, benar-benar aneh, jenengan buktikan kalau Ramadan pas waktu masuknya waktu subuh, jenengan keluar dari rumah, azannya masjid se-Solo, azannya masjid se-Jogja, azannya masjid se-Jakarta, azannya masjid se-Surabaya, tidak bisa bareng. Betul. Nah, waktu subuhnya podo enggak? Waktu subuhnya kalau Jakarta kan Jakarta sama. Sak Solo kan sama kan? Ya. Tapi satu Solo azan subuhnya bisa bareng enggak? Kalau Ramadan. Enggak bareng. Loh, padahal masyarakat itu gondelannya azan subuh atau waktu subuh? Azan subuh. Bahaya enggak ini? Bahaya. Makanya yang mendengar suara saya dimanapun, jangan lagi percaya sama azan subuhnya masjid atau azan maghribnya masjid kalau Ramadan. Untuk hati-hati. Dicek lagi. Apalagi azan-azannya radio. Radio manapun. Jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya. Bukan kita merendahkan. Bukan. Untuk hati-hati. Karena operator radio juga manusia. Muadzin juga manusia. Urusannya kalau sampai salah, puasa kita tidak sah. Ngeri enggak ini? Kok jadi tegang semua, kenapa ini? Lah aku 30 tahun puasa ki ya ngono ki. Aku golek azan masjid sing keri dhewe ngger sahur. Oh, itu bapak-bapak tuh kalau merokok tuh, Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azane urung rampung. Koplak. Azannya belum selesai ngerokok dilanjut. Ya batal puasanya. Kalau itu udah masuk waktu subuh. Kalau azannya betul pas udah masuk waktu subuh, nekat ngerokok, puasanya batal. Dan celakanya udah puasanya batal, itu wajib tetap puasa. Gak boleh makan, gak boleh minum. Tetap puasa karena dia gak sakit. Ya kan? Dia gak sakit, dia sehat. Cuman salah waktunya. Waktunya udah harusnya dia puasa, kok nekat ngerokok, itu hukumannya udah puasanya batal, wajib diganti nanti di luar Ramadan, dan dia tetap harus puasa. Kalau sampai dia makan, haramnya luar biasa. Aduh Pak, yang ngerokok-ngerokok, yang gak ngerokok aman, tapi minum podo wae adzane urung tek, glegek, sama aja ini. Ini kan pelajaran sederhana, tapi kan banyak orang yang luput kan, Bu ya. Ya, banyak orang yang luput, so kadang lagi masih ngunyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, nanggung, luk sekalian. Batal puasanya. Ya, puasanya Pak, batal. Perlu diingat, awal masuknya puasa, kewajiban puasa, tanggal 1 Ramadan, dan ditandai itu sudah wajib untuk berpuasa kalau udah masuk waktu subuh. Waktu subuh bukan ditandai dengan azan, waktu subuh itu ada jamnya. Jenengan jam tuh mohon maaf ya, penentuan waktu subuh pakai jam sekian itu bid'ah. Serius. Loh ini bener ini. Bid'ah itu. Loh saya jujur enggak bohong, itu bid'ah, enggak ada zaman Nabi azan subuh jam 4, enggak ada. Ya kan waktu subuh ada, lihat itu kalau bayangan ini, terangnya ini, terangnya itu. Lah coba jenengan mau ngecek waktu subuh pakai caranya yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tempo dulu. Mumet yuk delok langit sik ya subuh rum gitu. Siang gitu kan lihat ini matahari udah apa namanya tergelincir belum. Kalau zuhur masih agak gampang. Jadi kalau nanti mau azan zuhur jenengan keluar semua dulu lihat dulu cek yuk. Wis tergelincir belum? Bayangannya udah ada apa belum gitu kan? Nah nanti kalau maghrib ayo maghrib matahari udah terbenam. Lah kuwi cek padang. Kan bingung, yang enggak punya ilmunya bingung. Lah untuk memudahkan orang awam, maka ulama membuat perhitungan jamnya. Perhitungan jam ini hasil usaha para ulama dan itu bid'ah. Boh, kapok mau kapan? Sing titik-titik neraka-neraka kan bingung. Itu bid'ah hasil kerja para ulama, tapi bid'ah hasanah, sesuatu yang baik. Tentukan jamnya. Jelas? Dan saya tidak berani buat selebaran jam pakai nama Allah. Waktu subuh, imsak, subuh, berbuka gitu kan. Dikeluarkan oleh Ar-Raudhah. Orawani aku. Engkau yang keliru dosaku. Dosa saya besarnya luar biasa. Udah ikut saja yang dikeluarkan sama MUI kan. Suka ngeluarkan MUI kan. Udah pegang salah satu. Yang benar tapi... Hati-hati kalau takmir masjid, ngopi, dicek dulu tuh. Cross-check berapa kali, kalau udah benar, dicetak, lihat dulu, diteliti. Karena biasanya desain tempat desain atau settingan tuh ya, yang ngetik juga manusia. Apalagi ngetiknya itu pas ngantuk, keliru, bahaya. Tambahan 1 menit berbahaya. Nah, itu awalnya. Nah, kalau udah masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jamnya pas. Untuk ngepaskan jam bagaimana? Semisal ya, semisal waktunya, waktunya itu jam 4 tepat ya. Waktunya jam 4 tepat. Azannya juga jam 4 tepat, enggak jadi masalah. Tapi waktu jam 4 tepat ini ukurannya bukan jam tangan. Karena jam tangan itu tergantung yang nyocokkan, betul enggak? Kalau yang nyocokkan salah terus pripun? Ayo. Makanya untuk hati-hati ulama berbuat bid'ah satu lagi. Nama bid'ahnya adalah imsak. Itu kan ada yang ngomong, sanggo imsak misalkan, imsak kira ono ada kan? Yes, ben, kalau mereka enggak mau pakai imsak enggak apa-apa. Kalau saya pakai imsak. Kenapa? Hati-hati. 10 menit sebelum masuknya waktu subuh, mandeko, sing ngerokok patenono. Jangan yang ngerokok di pateni. Wah ini bahaya ini, salah tafsirnya begini nih kadang. Ini contoh salah tafsir, sing ngerokok patenono gitu kan? Akhirnya ada orang ngerokok, pateni gitu. Maksudnya rokoknya yang dimatikan. Dalam bahasa Arab tuh kadang juga begitu. Makanya penafsiran itu kan hati-hati ya. Kalau enggak tanya sama ahlinya kan bisa salah-salah tafsir. Ya model begini jenengan-jenengan tadi itu. Sing ngerokok, pateni no, ya, siap bib gitu. Jadi yang merokok, rokoknya harap dimatikan. Yang makan segera ditelan, kumur-kumur, gosok gigi, selesai, mandek, jangan di teruskan. Yang minum, habiskan minumnya, berhenti. Masuk waktu imsak. Walaupun setelah imsak masih boleh makan, setelah imsak masih boleh minum, tapi resiko tingkat tinggi. Resiko tingkat tinggi. Lebih baik disiplin. Mandek 10 menit sebelum azan subuh. 10 menit sebelum masuk waktunya subuh. Nah, untuk memudahkan penghitungan atau waktu biar tepat, jenengan nanti telpon saja biar jamnya akurat ya, dicocokkan ke nomor 013 Telkom itu 013. Nanti kalau 013 itu diputer akan muncul seperti ini. Jangan-jangan pulsa habis nih. Sebentar ya. Coba ya. Waktu menunjukkan pukul 21.28 menit 00 detik. Paham kan? Jadi kalau mencet angka 103, telepon 103 nanti ada komputer yang berbicara. Bila gong berbunyi, waktu menunjukkan pukul sekian ya, sekian menit dan sekian detik, itu jam yang gak mungkin keliru insya Allah. Ya, jam yang gak mungkin keliru. Jadi jenengan kalau bingung, misal azannya jam 4:15, kan banyak punya telepon semua kan? Iki jam piro sing bener iki kan? Terutama muadzin masjid, ini paling cocok muadzin masjid harus paham nih 1:03. Ya, muadzin masjid karena pernah kejadian. Saya di Semanggi sini dulu sekali. Ya, dulu sekali. Masih saya SMA lah. SMA. Azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan mau buka. Segera kan berbuka. Saya udah batin. Ini azan TV apa azan radio nih? Tak dengarkan, oh bukan. Azan masjid. Saya nanya sama yang di rumah. Ini azan masjid yang biasanya enggak? Masjid yang bisa saya percaya gitu. Oh iya, iya, iya. Nah karena iya yang langsung saya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Lep kan begitu. Setelah mak lep. Duh, kok sepi? Kok enggak ada suara azan-azan dari tempat lain? Saya keluar. Loh, itu bukan masjid yang biasanya. Yang lain belum azan. Akhirnya saya telusuri naik. Apa namanya sepeda. Kemana ini azan tuh? Ada sebuah masjid dulu sekali ya. Azannya itu punya waktu sendiri yang beda dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Waktu menurut aliran masing-masing. Repot ini. Repot gak itu? Repot waktu menurut aliran masing-masing. Ya kesroh ini. Kesroh. Makanya kita hati-hati. Jangan pegangan sama azan mas. Masjid. Apalagi cuman dengar suara azan. Mohon maaf ibu-ibu. Itu suka nyetar TVRI Surabaya atau TV Surabaya. Kita di Jawa Tengah. Jawa Timur itu kurang lebih 5 menit lebih awal dari Jawa Tengah. Lanjut dengan sambil ngenteni azan nyetel TV. Pas acaranya pengajian TVRI atau TV Jawa Timur. Nah pas azan kecilkan. Jangan dibanter kentong. Ini luas azan. Mangan kabeh. Kan repot. Terus yang menanggung dosanya siapa ini? Sing duwe TV. Ini sekilas anu ya, sekedar untuk nyantai-nyantai. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu sekalian. Tahu enggak yang azan di televisi itu namanya siapa? Saat. Saat. Yang teriak itu. Yang azan namanya Saat. Saat namanya. Enggak percaya, itu kan mesti. Saat azan maghrib. Ya kan? Saat azan maghrib. Udah diumumkan kok. Saat azan maghrib. Jadi yang azan namanya Saat. Satu Indonesia yang azan namanya Saat. Sekilas info. Ngaji kalau tegang terus kan gak enak. Sedikit tambahan-tambahan. Nah ini awalnya Ramadan. Kita mulai puasa. Ada waktu imsak. Ya waktu imsak. Nah kalau udah masuk waktu subuh. Gak boleh makan, gak boleh minum. Gak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nanti Jumat depan kita bahas. Apa saja yang membatalkan puasa. Sekarang awal-awal dulu. Sebelum masuk waktu subuh harus udah niat. Niat itu waktunya mulai masuk waktu maghrib sampai waktu subuh belum masuk, sebelum subuh. Itu waktunya niat. Niat itu dalam hati niat ya. Saya niat besok puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya dalam hati. Lah kita ini kan model-model suka ngelamun. Nah karena model suka ngelamun, ulama ngajarkan niatnya diucapkan biar hatinya ingat. Nah makanya biar ingat hatinya besok itu puasa, besok puasa. Punya semangat seperti itu, para kiai dan para ulama dahulu kala udah mengajarkan dimanapun. Kalau di Indonesia, niat ingsun, poso, sesuk, sasi Ramadan, fardu, wajib. Karena Allah Ta'ala. Ya kan? Bid'ah lagi. Tapi itu hasanah gitu loh. Itu diperintahkan. Makanya kalau ada orang ngomong itu bid'ah. Gak ada tuntunannya karepmu. Buh, yang penting aku ngene gitu. Gak usah bingung. Jalankan saja. Para takmir masjid jalankan itu. Jangan nuruti omongannya satu dua orang yang ngomong itu. Gak ada tuntunannya dituruti. Terus gitu ya. Jalankan kebiasaan. Nawa itu ya. Soma Ghodin. Bahasa Arabnya kan dibaca dulu. Setelah itu kan niat ingsun poso diterjemahkan kan. Itu amalan yang sangat sangat bagus. Ngingetkan semuanya besok puasa. Niat harus sebelum azan subuh. Jadi kalau niatnya jam 7 pagi gak kanggu. Niatnya jam 8 pagi gak kanggo, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa wajib Ramadan, niatnya harus sebelum masuk waktu subuh. Cukup jelas? Jadi ajaran Ahlus Sunnah ini indah enggak? Indah kan? Niat diajak bareng-bareng. Mandek sebelum masuk waktu subuh diajak imsak bareng, Pak. Bareng. Bahkan ditirakan imsak. Imsak kan begitu. Nah, ini sekarang ada kegiatan bid'ah juga, gugah sahur. Sahur, sahur, sahur. Ada orang yang teriak bribeni gitu ya. Sahur itu sunnah, tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Semua upaya untuk menghidupkan sunnah itu bagian dari sunnah itu dakwah. Jangan orang Ramadan enggak mau sahur, tidur saja aku kuat ra butuh sahur. Ojo bribeni kowe, lah ini ngawur. Kamu enggak butuh sahur, yang lain butuh sahur. Walaupun mereka teriak-teriak, itu tidak mengganggu ketenangan umum. Kenapa? Memang waktunya melek, sing turu ya kebangeten. Ya itu waktunya bangun, waktunya orang untuk makan sahur. Ibadahnya memang makan. Oh, jenenge sahur kok ibadahnya ora mangan. Tasaharu fa inna fis sahuril barakah. Santap sahurlah karena di santap sahur ada berkah. Jadi kita jangan walaupun kuat jangan ngomong saya enggak mau sahur. Meskipun seteguk air. Meskipun seteguk air tetap harus sahur. Kenapa? Itu sunnah yang penuh dengan barokah. Insya Allah kita cari berkahnya, bukan masalah cari apa biar kenyang. Enggak, cari barokah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasaharu fa inna fis sahuril barokah. Sampai di sini cukup jelas? Ini jelas betul atau cuma jelas-jelasan? Nah, pertanyaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan subuh persis tepat waktunya dengan jam masuk waktu subuh. Jenengan makan sudah berhenti. Sudah berhenti enggak makan. Itu adzan jam 4 lewat 15. 4 lewat 20 ternyata di gigi jenengan itu terselip satu upo. Sebutir nasi. Nah, lidah ini kan biasanya rodok nakal kan? Lidahnya kan nyari, kepegang, bukan dibuang terus, lah si jiwe lo, dilek, lek, gitu. Itu puasanya batal atau enggak batal? Batal. Nah, terus boleh makan enggak? Enggak boleh, puasanya batal dan tetap wajib puasa sampai buka. Sampai nanti waktu berbuka, puasanya batal. Lah itu cuma upo, bib, satu upo, sesuap nasi, apa sebutir nasi. Ya, namanya masuk ke sini walaupun cuma sebutir ya batal. Walaupun sebutir juga Pak, batal. Makanya hati-hati sebelum masuk waktu imsak, gosok gigi, kumur. Jangan tanya lagi, bib, saya nanti habis sahur gosok gigi bagaimana? Sudah jam 6:30, jam 6:30 gosok gigi bagaimana? Jawaban yang paling gampang, gosok gigi itu bangun tidur. Kamu kan bangun tidurnya waktu sahur. Ya udah gosok gigi dulu yang bersih, nanti makan tinggal kumur. Kumur, usahakan gosok giginya sebelum masuk waktu subuh. Lah bib, kalau sekarang siang-siang mau gosok gigi boleh enggak? Ya boleh. Cuman syaratnya satu, enggak boleh ngelek. Odol dilek batal. Ya, terus kumur-kumur sitik gitu ya, dilek batal. Lah kan riskan. Ya, sangat beresiko, betul kan? Lebih baik gosok giginya itu sebelum waktu subuh. Meskipun setelah subuh diizinkan. Sampai di sini cukup jelas? Yang di atas jelas? Yang di atas ngantuk? Semilir di sana? Isis bu? Nggak sumuk? Nggak. Walaupun nggak ada AC-nya di sana nggak sumuk. Full angin. Nanti kalau di atas lagi jenengan masuk angin. Anginnya lebih keras kok di atas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga jangan sampai masih ada makanan yang tersisa di mulut. Pertanyaan. Jam 4:15 azan subuh dan masuk waktu subuh. Jam 5 mata ini gatel pedes enggak karu-karuan. Jenengan kemudian ambil obat tetes mata diteteskan. Tes, tes, tes. 5 tetes, 10 tetes. Batal enggak puasanya? Ini mesti yang diem bingung. Jadi batal apa orang ya? Yang jawab itu sudah baca buku saya Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Ya. Obat tetes mata meskipun 10 galon. Paham ya? Jadi biar gak bingung lagi. Obat tetes mata meskipun 10 galon itu tidak membatalkan puasa. Ada orang yang ngomong, "Lho, Pip kan kroso di sini, Mak. Nyet pahit di sini." Terasa. Ya kan terasa apa? Pahit. Iya, memang terasa. Memang dia masuk, memang Mak masuk, cuman masuknya enggak lewat mulut, masuknya enggak lewat hidung, masuknya enggak lewat telinga. Lah, mata ini bukan lubang. Mata ini bukan lubang. Lho, Beb, itu kan di mata di pucuk sini ini kan ada lubangnya kecil. Lubang buat nangis, gitu kan? Itu air obat tetes mata kan masuknya lewat situ. Dari mata turun ke tenggorokan, bukan ke hati lho, Bu. Ya, dari mata turun ke tenggorokan. Kan itu masuk, Beb. Iya, memang masuk, tapi itu tidak membatalkan karena puasa dalam syariat itu mata bukan sesuatu tempatnya masuk, bukan. Mata itu bukan tempat masuk. Mata itu benda yang padat dan tertutup dalam syariat. Contohnya, saya mau nanya, jenengan kalau mandi seger enggak? Batal enggak puasanya? Enggak batal kan? Nah, airnya masuk enggak ke tubuh? Masuk. Masuk lewat mana? Pori-pori, pori-pori kulit ini banyak atau sedikit? Banyak. Batal enggak? Enggak lah. Terus kok mata katanya batal gimana? Oh, cuma lubangnya kecil satu gitu kan? Nah, ini tubuh ini penuh dengan pori-pori. Nah, di situ karena kulit ini tidak menjadi tempat masuknya sesuatu yang membatalkan puasa. Kecuali kalau orang dengan menyengajakan diri ambil suntik, disuntik di sini. Nyet. Nah, itu kan lewat urat nadinya kan? Lewat urat yang masuk ke dalam perut dan lain sebagainya. Itu baru suntikannya membatalkan puasa. Ini akhirnya juga ngomong hal-hal yang membatalkan puasa ya. Walaupun sedikit kan rencananya baru Jumat yang akan datang. Sampai di sini cukup jelas? Lihat jam dulu. Oke, 9:40. Sebelum saya lanjutkan, yang di depan dulu, yang belakang enggak usah. Ojo meri. Yang di depan ada yang mau nanya enggak? Silakan. Siwakan siang hari. Siwak tetap sunnah. Ya, siwak itu tetap sunnah. Tapi ya tadi ada apa namanya batasannya. Siwakan kalau nyokot terus ada salah satu kayunya yang kelelekan ya batal. Ya, tapi ingat ya, aroma mulut yang enggak enak itu juga sunnah. Aneh tuh ya. Ya, misalnya jenengan bilang mulut saya bau, Beb. Kan enggak enak kalau enggak disiwaki, enggak gosok gigi ya. Gosok gigi kan juga termasuk sih siwak. Nanti enggak nyaman, jangan khawatir. Sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, aroma mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi yang ada di surga. Jadi harumnya luar biasa. Tapi ingat, itu bukan anjuran yang ngono mambu wae. Bukan. Itu bukan anjuran begitu. Itu maksudnya kan gak nyaman ya. Kita gak nyaman. Biar kita tuh ayem, udah lakonono. Gak nyaman tetap lakonono. Itu ganjarannya luar biasa. Yang pertama itu, yang kedua jangan takut, di samping Anda yo podo wae. Ya, karena satu kota iki yo mambune yo podo wae, kabeh do mambu. Lah kalau 10 orang mambu kumpul jadi satu, mesti ra ngerti kuwi mambu apa enggak mambu. Betul. Kalau enggak percaya, ini ada 10 orang belum mandi. Kumpul bareng itu, mesti kan enggak kerasa kalau awake mambu, betul kan? Tapi habis mandi seger masuk, baunya luar biasa. Lah yang kroso mambu-mambu tuh sampai gak kuat, ciri-ciri orang yang gak puasa berarti nanti. Ya, ciri-ciri orang yang gak puasa. Kalau yang puasa udah toleran, udah itu baunya aroma-aroma nanti di surga dirubah sama Allah jadi harumnya luar biasa. Cukup? Jelas? Saya lanjutkan sekarang ya. Tambah satu lagi. Masuknya waktu subuh itu awal waktu berpuasa. Nah, kapan puasa berakhir? Kita bahas ini dulu ya. Kapan puasa berakhir? Masuknya waktu maghrib. Masuk waktu maghrib, puasa berakhir. Ingat, masuk waktu maghrib. Bukan nunggu gelap. Urung peteng kok. Itu ada kelompok-kelompok yang bukanya ngenteni peteng. Jangan ikut-ikut. Ya, jangan ikut. Ikut. Nah, nanti kalau kemudian tinggal di suatu negara yang petengnya rodok suwe kan repot. Ya, nah kalau buka itu ngenteni peteng lah, kok pas mendung terus bagaimana? Apa terus bukanya diawalkan? Wes peteng gitu ya? Apa diawalkan? Enggak. berbuka itu menunggu masuknya waktu maghrib. Dan di negara kita terkadang maghrib itu masih terangnya luar biasa. Dan mengatakan, nah itu masih terang, kok kemudian kita berbuka, udah masuk waktu maghrib. Pedomannya itu jangan bingung, masuk waktu maghrib, berbuka. Dan disunnahkan takjil, segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Tapi ingat, takjil itu bukan lima piring. Ini kan diperintahkan menyegerakan berbuka. Lima piring. Takjil itu sekedar membatalkan puasa. Dan disunahkan kita membatalkan puasa dengan yang manis-manis. Paling utama dengan kurma. Atau minum teh manis, sirup manis. Yang manis-manis untuk tenaga. Biar kembali normal. Disunahkan yang manis-manis. Kurma pun jangan 10 kurma. Ingat ada satu hal, takjilul fitir sunnah, kemudian sholat maghrib di awal waktu juga sunnah. Kebanyakan orang enggak segera berbuka, sholat jam 6:30. Selesai sholat, adzan isya langsung terawih. Ini salah, sholat maghrib tetap harus di awal. Makanya biasakan, takjil dulu batalkan, kemudian sholat. Karena itu kalau di masjid-masjid buat takjilan itu bagus. Ya, di masjid-masjid buat takjilan bagus. Saya pengen sholat maghrib di masjid, udah nanti takjil saya di masjid. Makanya kalau urusan di masjid itu takjilan, itu yang makan besarnya jangan dibagikan dulu. Biasanya nanti long yang udah terlanjur lapar makan besar, kan gak sholat akhirnya. Udah takjil dulu yang rapi, teh panas, kurma. Nah untuk dermawan-dermawan yang bagi kurma, satu hal yang perlu diperhatikan. Ini ada kebiasaan rodok buruk di negara kita ini. Agak buruk. Dermawan-dermawan bagi korma itu kan sebetulnya dapat pahala. Setiap orang yang berbuka dengan kormanya, dia dapat pahala orang tersebut kan. Misal saya puasa, dikasih orang korma. Saya azan masuk waktu maghrib, makan korma tadi, puasa saya selesai. Pahala puasa saya dikopi, diberikan pada orang yang ngasih korma. Nah kalau udah dikasih pahala, ya ngei korma kio jorgo seng 10.000. Ya, jangan gitu. Kasih orang itu makan yang enak. Korma yang berkualitas. Jangan korma yang dimakan giginya ikut lepas. Coba perhatikan tuh. Korma-korma yang sering dibagikan di kebanyakan masjid itu korma kualitas KW nomor 10. KW nomor 1 untuk di rumah. Padahal rumah sama masjid mulia mana? Mulia mas, masjid. Seharusnya untuk masjid di servis yang terbaik. Urusan teh. Teh ya Allah sak kotak buat 1000 orang. Lagi rasanya teh apa banyu gula? Ya teh buat teh yang enak. Karena kita nyuguhi orang-orang yang berpuasa. Itu pahalanya besar tuh ngasih makan. Membatalkan besar, ngasih makan juga besar. Servis yang sebaik mungkin. Jangan aji-ajinya cuman sementing ono kormone gitu. Ya sementing sono tehnya kan ketokan rodok-rodok coklat sedik gitu ya. Jangan begitu. Yang enak. Yang enak, yang sedep makannya biar semua aman. Mantep. Nah ini perlu diperhatikan. Nah jenengan kalau mau ganjaran banyak, keluarga jenengan masing-masing dikasih kurma. Dari sekarang nyelengi. Ya nyelengi beli kurma yang agak bagus tuh, yang sak kotak mungkin 50.000 kan. Kasihkan ke Pak Leknya. Pak Lek buat Ramadan. Kasihkan budenya. Budi buat Ramadan. Kita ikinya apian ya. Jadi welean gitu. Nawai itunya kan ganjaranmu tak pek deh gitu kan. Mengambil pahalanya, Pak Aleknya, budenya ini curang nih. Karena punya ilmu. Lah kita semangat gitu nih. Namanya Ramadan berburu pahala ya begitu. Makanya kalau kita ke Mekah, ke Madinah, itu di masjid banyak sekali orang yang ngasih berbuka. Karena pengen ganjaran dan servisnya bagus. Makannya enak. Kormanya juga bagus. Bukan yang jelek. Nah sekarang coba dibuat semangatnya begitu. Semangat ngasih yang terbaik untuk orang-orang yang berpuasa. Makanya ibu-ibu kalau Ramadan kasih bapak-bapak santapan yang terbaik. Ya bu ya. Tapi gak usah banyak-banyak ya bu ya. Gak usah banyak-banyak. Karena nanti bapak kalau kebanyakan sehari itu puasa udah bagus. Waktu berbuka rusak karena makannya terlampau banyak. Nanti kalau pas buka bu ya, nasinya buat sedikit saja bu. Biar ngirit. Bapak kasih tahu, poso pak, mangan juakakeh. Berani bu ngomong gitu. Senyum semua nih pak. Ini kebiasaan kita kalau berbuka makannya itu pak banyak. Salah, makan cukup saja. Yang penting itu udah laparnya hilang. Ini kalau kita berbuka. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Jam 10 kurang 10 menit. Ini kita cukupi sekian dulu. Saya masih pengen dungo malam hari ini. Boleh toh? Oh iya. Cukup ilmunya untuk membuka awal Ramadan? Sudah kangen, tambah kangen sama Ramadan enggak? Kangen ya? Nah, saya mau kasih cerita dulu oleh-oleh dari perjalanan ke Kalimantan kemarin. Jumat kemarin kan saya izin karena saya dakwah Kalimantan. Seumur umur saya tuh nyusuri tepi sungai naik ketinting, kapal kecil, panjang gitu ya. Itu baru kemarin dulu. Kalau dulu saya pernah di Kalimantan nyebrang laut, naik kapal boat kecil gitu ya. Sudah renang enggak bisa. Ya, naik kapal enggak pernah. Naik kapal boat yang kecil terus nahkodanya rodok mendem sisan. Kan diajak sama panitia ke pasar. Kemana? Kita naik kapal beb. Bayangan saya kapal tuh gede gitu kan ya. Siap, siap. Saya cuma siap ya. Di pasar di kapal ini beb gitu. Ini gitu ya. Ya udah, ya naik aja. Udah nahkodanya edan-edanan di laut. Buak-buak nabrak ombak gitu kan. Di tengah laut berhenti, naik ke atas, nyut-nyut begitu. Itu dulu ya. Panitia ngomong, "Bib, maaf, Bib. Ini kelihatannya nahkodanya rodok mendem nih, Bib." Aduh, ya pinter kayak golek nahkoda yang gitu. Ya saya senyum aja saya, mosok mau merengut ya, senyum. Nah, dulur saya nanya, "Kamu tuh kok enggak bisa renang? Renang enggak bisa ke laut enggak pernah. Ini nahkodanya edan-edan kok iso mesem?" Lah terus pias kadung ya pasrah gitu. Yang mati kan rodok apik mati nih mesem gitu. Timbang apa namanya? Merengut ditemukan gitu kan, kemampul mesem kan bagus tuh Bu ya. Kan siap-siap. Nah, pasang apa namanya? Poso senyum dulu. Gitu aja kok repot. Nah, kemarin enggak menyusuri sungai. Udah ada pengalaman di laut kan sungai. Nah, ini kalau sungai lebih ngeri. Naik ketinting itu Masya Allah begitu kita duduk nyut, nyut ya. Nyut sedikit jebur gitu. Ini air bisa kita pegang dengan tangan. Ini air gitu ya. Iki ini sore boyo-boyo, apa enggak paham. Yang jelas kalau udangnya itu udang-udang raksasa ya. Jadi kalau kejegur dikeroyok udang itu bisa jadi seperti itu. Subhanallah. Jalan nyusuri sungai deh, 30 menit ada di sungai. Semangatnya orang-orang tuh di desa-desa di Kalimantan tuh saya hampir menitikkan air mata tapi tak empat-empat gitu. Nanti kalau ketahuan kan ngisin-ngisini ya. Ya Allah, dakwahnya Kanjeng Nabi ya sampai sini juga ya. Dakwahnya Rasulullah SAW kok sampai sih? Sampai sini di pinggir apa namanya sungai yang di pedalaman itu kok ya ada masjid yang biasa terapung ya kalau banjir ya kebanjiran. Ada satu hal yang saya tertarik, saya pelajari Kalimantan, daerah Kalimantan Selatan ya, masjid sesederhana apapun, saya mau ngomong masjid sejelek apapun kan kurang ajar nanti ya, masuk masjid elek, masjid sesederhana apapun sound systemnya pasti bagus. Itu yang saya kagum. Nah, kalau saya masuk Jawa Tengah, masjid sebagus apapun, golek sound system sing apik angel rai ram. Ayo betul atau betul? Betul kan? Ini masjid sesederhana apapun, sound systemnya tuh ya mirip gini nih. Mesti bagus ini Bu, bagus ini. Bagus punya kita ini ya. Tapi ya mirip begini, padahal masjidnya sangat sederhana. Tapi kalau kita di Jawa Tengah masuk masjid yang bagus, sound systemnya Allahu Akbar, ceper. Ya, suara yang enggak nyaman didengar, kan seperti itu. Di sini ada satu pelajaran, apa yang membedakan? Ternyata orang-orang di sana itu merguru sama kiai. Kiai di sana dipanggil tuan guru. Tuan guru, cakep ya. Besok julukan kiai kita panggil saja ganti ya, tuan guru gitu. Ya, kalau di Malaysia cikgu. Ya, ini tuan guru fulan. Meskipun masih muda, saya itu diundang pengajian di nama seorang dai muda, ustaz namanya Abdul Ghafar. Ini Habib nanti ceramah di tempatnya Guru Ghafar. Saya kira ini guru wis tuwa, pakai tongkat. Ternyata sama saya saing-saingan nom. Ya, sama-sama masih muda, manggilnya Guru Ghafar. Saya tertarik. Bagaimana kok bisa nyebutnya itu bagus ya? Nyebutnya bagus. Ternyata mereka itu rajin belajar sama kiai. Mereka pergi ke pesantren dan mereka itu baca kitab. Jadi pengajian itu buka kitab, baca kitab. Jadi ngerti, noto, majelis itu tahu caranya. Noto majelis itu harus indah. Noto majelis itu suaranya harus enak, harus soundnya harus bagus, mudeng. Nah sayang kalau kita-kita ini kan kebanyakan bisa bangun masjid, tapi ilmunya enggak punya. Betul. Di situ nunjukkan satu lagi peran terpenting adalah al-ilm, yaitu ilmu. Ilmu. Nah ini dari sini saya pengen, pokoknya nanti Majelis Ar-Raudhah ini harus bisa mencetak teman-teman saya di kampungnya masing-masing, membuat masjidnya sound systemnya bagus-bagus semua. Jenengan kalau mau sodakoh di kampungnya, sodakoh sound system yang bagus. Dah, itu ganjarannya jenengan pek semua. Kalau imamnya nanti pas sholat suaranya jadi penak, maunya serak gitu ya. Jadi enak gara-gara soundnya, jamaahnya jadi semangat, jenengan dapatkan ganjarannya. Azan, suaranya enak-enak karena dipilih. Muazin kalau suaranya enggak enak, dilarang jadi muazin. Jadi kalau azan enak, kalau di sini pokoknya sing iseng bengok azan. Ya, bisa bengok azan, kan repot. Ini yang suaranya enak, dia baru jadi muazin. Memang sahabat Bilal itu dipilih karena suaranya enak. Kalau suaranya enggak enak, jangan jadi muazin, jadi pendengar saja yang jawab azan. Nah, kalau masjid-masjid ini semua azannya enak, ya insyaallah bisa menggetarkan hati orang. Ya, bisa menggetarkan hati orang. Dan kita semangat untuk berangkat ke masjid. Itu sebagian kecil dari perjalanan kemarin ke Kalimantan. Masih banyak cerita. Saya cerita sekalian boleh ya? Boleh. Tidak usah banyak-banyak ya. Saya berkunjung ke rumahnya Bapak Haji Zairullah. Tempat yang saya tinggal di Kalimantan, saya diundang di sana. Haji Zairullah itu mantan Bupati Batu Licin dulu. Mantan Bupati. Menarik sekali karena beliau mendirikan Istana Anak Yatim. Istana Anak Yatim. Beliau tidak mau pakai nama Panti Asuhan. Itu Mas Roni nanti diusulkan ya Mas Roni ya. Teman-teman yang punya Panti Asuhan suruh ganti semua namanya. Jangan Panti Asuhan. Karena Panti itu sudah dengar Panti itu mesti elek. Betul. Panti Asuhan mesti gak enak. Ya kan? Jadi kesannya anak yatim, orang tua, panti, jumbo. Kan tidak, serba tidak enak. Namanya itu udah konotasinya artinya yang gak enak. Arti yang gak enak. Bapak Haji Zairullah ini berpikir, anak yatim itu harus dimuliakan. Anak yatim itu harus diwongke gitu kan. Bayangkan dalam hadis disebutkan, ana wakafil yatim kahatain. Aku dan pengasuh anak yatim seperti dua jari jemari ini. Gak bisa dipisahkan. Seakan-akan di mana ada pengasuh anak yatim, di situ ada Rasulullah SAW. Seakan-akan seperti itu karena kedekatan yang luar biasa. Ini harus dimuliakan anak yatim. Makanya beliau tidak mau bangun panti asuhan. Beliau bangun istana anak yatim. Namanya kan cakep. Anak yatim ditanya, "Kamu tinggal di mana?" Istana. Dan di sana dipanggilnya bukan anak-anak panti, anak istana. Ya, putra istana, putri istana. Cuman enggak ada rajanya. Ya, istana tanpa raja. Yang beliau tampung kurang lebih ya, ada 1000 anak istana. 1000. Dari berbagai daerah di Nusantara, syaratnya cuma satu, yatim. Gak pakai ditelusuri jejaknya, sugih, apa melarat, enggak. Pokoknya yatim. Dari manapun ditampung. Menariknya, dapur untuk makan, saya kan pernah tinggal di pesantren ya. Pesantren itu dapur dibuka sarapan, makan siang, makan malam, bukan begitu. Ini istana anak yatim nampung 1000 orang, dapurnya itu buka 24 jam, semua anak boleh makan sepuasnya kapanpun. Ajib atau ajib itu? Ajib. Siapa yang mau niru di Solo? Hah? Dapurnya dibuka 24 jam, anak-anak tadi mau makan kapanpun boleh, mau makan 10 piring juga boleh. Karena nawaitunya nyenengkan anak yatim. Ya, nawaitunya nyenengkan anak yatim. Dan setiap anak yatim yang tinggal di situ dikasih hadiah tanah 1 hektar. Mesti pengen jadi anak yatim ini. Usaha tak dia. Anak yatim ya penak kita ya nang kono ya. Dikasih hadiah tanah 1 hektar. Karena setiap anak yatim yang tinggal di situ itu tinggal sampai nanti kuliah. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sarjana S1 baru masuk pekerjaan dilepaskan. Artinya kalau belum selesai, tetap diurusi terus. Kecuali yang mau menikah. Ya kan wanita kan ada menikah. Yang laki-laki ini dijamin terus. Kuliah, ya dikuliahkan, dibayari semua. sampai selesai, semuanya gratis. Nah, untuk membiayai anak-anak ini, maka setiap anak dikasih 1 hektar. Hasil dari 1 hektar ini untuk biaya anak itu menghidupi sekolahnya dan kehidupannya setiap hari. Cerdas atau enggak cerdas tuh? Cerdas. Siapa yang mau niru? Jangan cuma ngomong, wow. Sekarang subhanallah udah hilang ya. Subhanallah hilang. Ada, wow, Edian gendeng kentir. Gila bener. Yang keluar seperti itu. Enggak, ini kita ucapkan subhanallah, subhanallah. Ini perjuangan seorang Bapak Haji Zairullah. Saya tertarik gitu ya. Saya kalau ketemu orang tuh, yang bagusnya kita ambil. Setiap Jumat, masjidnya dibuat Jumatan. Gede masjidnya. Yang ikut Jumatan kurang lebih 3.500 orang. Ya. Dan setiap habis sholat Jumat, makan bersama sepuasnya. Jenengan mesti batin, wah neng sarat liwon kono penak ayo. Tak sholat Jumat neng kono lah, mangan awan kan seminggu pisan kurang dana nih ya. Dananya berkurang untuk makan, disiapkan makan untuk 3.500 orang, makan sepuasnya. Siapa yang mau niru dakwah seperti ini? Ini Islam, ini salah satu bentuk dakwah Islamiah. Ya begini nih dakwah, yang ini orang mau dakwah ngono-ngono tok, yang ngerokok gitu. Enggak, ini dakwah, ngasih makan orang, mendidik orang, jamin hidupnya orang, dibiayai betul. Sehingga memang jadi anak-anak itu cinta kepada Islam. Tidak ada anak yatim yang tinggal di istana anak yatim merasa enggak punya orang tua. Oh, senangnya luar biasa. Hadirin dimuliakan Allah, itu oleh-oleh kisah di Kalimantan. Ya, pada Jumat lalu. Sekarang kita mau doa dikit lagi, boleh? Nah, tapi sebelum doa, minum boleh? Monggo diunjuk. Sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Jumat depan lanjutkan pembahasan tentang puasa. Sekaligus ibu-ibu, bapak-bapak bawa surat Yasin ya. Kita akan baca Yasin di majlis ini sampai pembangunan selesai. Ya, hajat saya biar cepat pembangunannya, biar cepat selesai. Biar malaikat turun tangan, jin-jin muslim turun tangan, jadi tukangnya itu enggak capek gitu ya. Ngebut garapnya gitu ya. Ini alhamdulillah ini kan dari mulai gali pondasi itu tanggal 10 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini 5 bulan udah jadi seperti ini. Ini termasuk di luar nalar ya. Tukangnya ya enggak banyak, normal-normal saja nih. Ya 5 bulan. Itu berkat doa jenengan. Nah sekarang saya tambahi surat Yasin biar semakin kebut proses pembangunannya. Niat pertama itu. Yang kedua, juga niatnya biar jenengan dan saya jadi orang-orang yang rezekinya gampang semua. Ya. Wes pokoknya rezeki nyantai, gampang gitu. Kenapa? Yasin, selesai. Yakin gitu loh sama Al-Quran ya. Insya Allah berkat surat Yasin semuanya jadi mudah. Karena itu tawasul dengan Al-Quran. Loh gak minum toh saya. Saya kalau udah megang mic ini lupa. Tolong saya jangan dilihatin waktu minum. Kan pakai wo. Tambah ditonton gitu. Mas Roni tambah nyoteng saya dideketkan. Alhamdulillah guyon ya Bu ya. Bapak sekalian sedikit. Biar kita pulang nanti gak ngantuk. Ya pulangnya tidak ngantuk. Sebelum kita doa lagi, sekedar nanya-nanya saja. Ada usulan apa untuk bangunan ini? Usulan? Oh, ini milik bersama kok. Hah? Tambah lagi kipas anginnya ya. Bapak-bapak, kipas angin perlu ditambah? Cukup? Ya, yes, doakan saya bisa beli yang besar gitu 2 lagi ya. Yang hitam itu. Itu karena satu harganya 3,2 juta. Saya pengen beli 2 lagi biar yang duduk di sini nyes. Isis enak. Itu nanti ibu-ibu insyaallah 2 minggu lagi atas itu sudah semakin indah. Nanti di pojok sebelah barat sana ada mihrab yang cakep pojok sebelah barat, karena lantai 2 itu fungsinya nanti sebagai musola. Ya, fungsinya sebagai musola. Terus semoga dapur yang di pojok juga cepat rampung. Jadi kalau teman-teman saya mampir ke sini, saya nyuginya penak. Ini sementara dapurnya kadang di pojok sana, kadang di sebelah sana gitu ya. Kadang mau buat kenteh bingung godoknya di mana. Ini biar segera selesai. Kemudian doakan pula saya bisa segera merubah pintu gerbangnya. Itu sudah saya pindah tiang teleponnya. Pintu gerbang ini akan saya buat semewah mungkin, insya Allah. Ya, pintu gerbangnya akan saya buat semewah mungkin. Jadi biar semua orang yang lewat dewutan itu noleh. Kemudian mandek, foto saya cepet. Ya kan? Biar, wah ini seperti di mana itu. Saya pengen buat itu semewah mungkin untuk dakwah. Nawa itu untuk dakwah. Sehingga yang jalan itu dapat sawangan yang enak itu. Matanya dapat sawangan yang enak. Doakan saja. Kan cita-cita dulu. Boleh kan cita-cita? Boleh. Nanti kalau cita-cita di tempat yang baik akan cepat terkabul, terwujud. Kemudian apalagi Mas Roni. Ada tambahan apa Mas Roni? Hah? Karpet, ini sengaja tidak saya kasih karpet. Karpetnya ada. Ya, kenapa sengaja tidak saya kasih karpet dan tikar? Saya mau nanya, dingin tidak? Dingin kan? Artinya dingin nyaman gitu kan? Nah, kenapa? Karena ini granitnya ini lebih mahal dari tikar atau karpet gitu. Kalau udah dikasih granit masih dikasih tikar atau karpet berarti sayanya keliru gitu. Dikasih aja cuman apa semen terus dikasih karpet. Kalau granit itu keindahannya di batunya tadi ya. Batu granit itu mahal, indah, jadi biar kelihatan indahnya. Kelihatan apa namanya, nyamannya. Seperti kalau jenengan duduk di Masjid Nabawi, Masjid Haram, di bagian tertentu memang dibiarkan terbuka gitu. Karpet yang ada itu enggak bagus. Sebagus-bagusnya masih begitu. Kecuali kalau saya bisa dapat karpet kayak Madinah yang kemudian gratis, nah itu. Itu tak gelari, karena karpetnya lebih bagus dari lantainya ya. Kalau ngasih karpet harus yang lebih bagus dari lantainya. Kalau karpetnya sama dengan lantainya atau kurang, maka iman lantainya. Bukan enggak ada, ini ada karpetnya ya, ada karpetnya. Kenapa yang di sini saya kasih karpet untuk bedakan saja kalau di syuting. Dan ini tengah majelis untuk bedakan ini posisi yang mengajar. Jadi biar ada bedanya sedikit. Aslinya jadi kiyo panas, penak ngadem gitu loh ya. Ya, enak yang di lantai gitu saya lebih nyaman, lebih enak. Apalagi, ayo usulan. Ibu-ibu ada usul apa Bu? Rotinya ditambah. Ibu-ibu tuh usulnya bab makanan aja ya. Ya, perlu dicatat sekali lagi, Jumat Kliwon mulai setelah hari raya, maulidnya setiap Jumat Kliwon. Nanti Syakban ini tetap Jumat Pon ya, baca maulidnya tetap Jumat Pon. Dan tolong dicatat, sudah saya tetapkan hari kelahiran Ar-Raudhah. Saya masih ingat pertama kali saya buat majlis Ar-Raudhah itu, yang mulai majlis di rumah gitu ya, di rumah teman-teman saya. Pada hari wafatnya Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, yaitu 14 Syawal. Jadi saya tetapkan hari lahirnya Ar-Raudhah 14 Syawal. Siap-siap nanti 14 Syawal dicatat itu sekaligus ulang tahunnya Raudhah plus halal bihalal. Jadi ngirit. Ya kan sekali melangkah 30 terlampaui. Jenengan-jenengan nanti kalau insya Allah kita semua panjang umur ya. Yang mau apa namanya silaturahim sama saya hari raya, gak usah repot-repot, 14 Syawal kumpul udah itu. Masih apa suasana hari raya. Gampang toh? Enak 14 Syawal ya. Kemudian apalagi ayo. Ini mumpung saya nawari loh, punya usul apa? Kok diem semua? Pekewo. Hah? Depan ada tamannya. Nanti insya Allah, jadi kita ada pertimbangan kalau depan itu yang di luar pagar saya kasih taman. Nanti kalau waktu pengajian sayang, gitu ya. Pengajian sayang, satu tidak bisa dimungsikan parkir kalau pengajian hari Rabu, hari Jumat sayang teman-teman mau duduk terhalang oleh taman, gitu ya, terhalang oleh taman. Masih saya pikirkan itu nanti di mana ada ijo-ijo tapi tidak menghalangi orang duduk. Mau saya itu pokoknya tempat ini indah, bisa nampung orang sebanyak mungkin, maunya begitu. Nanti mikir nih tamannya kira-kira di mana. Mau saya carikan posisi-posisi yang kira-kira pas. Ya, yang kira-kira pas. Apalagi pinang merah apa itu kan sudah menghubungkan dengan pinang ya, yang tinggi gitu ya. Ya, insyaallah. Tapi nanti natap itu. Karena nanti di atas, di luar itu, di halaman, semuanya atasnya tertutup. Jadi kalau pas pengajian itu ujian gak jadi masalah lagi insya Allah. Minimal yang sampai halaman itu sudah tercover, tidak kehujanan. Yang di jalan udah pindah naik ke atas. Kan teorinya kan begitu. Ini kalau belum ada atas kan jenengan semua di jalan. Betul kan? Di jalan. Ini alhamdulillah saya sengaja buat begini ya. Pengennya nanti yang pas betul-betul rame banget itu yang legi sama kliwon atau pon itu ya. Yang sampai bludak-bludak gitu. Tapi kalau yang Jumat biasa ya bludak saja. Ya, jadi biar ada ada bedanya gitu ya. Ya bludak tapi enggak bludak-bludak-bludak-bludak. Yang bludak-bludak-bludak-bludak-bludak itu biar yang pas Jumat legi sama kliwon. Kenapa? Karena di situ ada makan-makan, biar makan-makannya banyak. Biar saya bisa nyugi orang semakin banyak. Berarti nanti rezeki saya juga semakin banyak. Tinggal saya lapor sama Gusti Allah. Gusti, ini kebutuhan untuk makan sekian. Tolong saya dikirim transfer sekarang. Selesai. Transfer dari Allah maksudnya ya, kepada malaikat perintahkan. Sebab dalam hadis disebutkan Allah akan beri rezeki seorang hamba sesuai dengan besarnya kebutuhan. Jadi kalau butuhnya semakin besar, rezekinya semakin besar. Curang enggak saya ini? Ya, curang. Doakan saja. Nawa itu saya, niat saya pengennya setiap Jumat itu makan. Ini kalau nanti diwujudkan sama Allah tuh saya akan sangat-sangat bahagia. Kalau tiap Jumat makan tuh mungkin satu-satunya majlis di Jawa Tengah mungkin ya. Yang tiap Jumat makan bersama. Jadi kita bisa masuk apa itu? Muri. Masuk muri gitu. Ya enggak butuh jane gitu ya. Cuman buat gaya-gaya gitu. Maksudnya kita ini alhamdulillah majlis kita bisa bareng-bareng gitu kan. Semuanya serba bareng. Barengnya itu kelihatan sekali ya. Barengnya kelihatan sekali kalau ada makan bersama. Kesannya itu beda. Saya paling senang kalau pas makan-makan lihat orang makan bareng ya. Itu aneh kan, makan 50-70 kan kenyang gitu. Kenyang, saya tuh kadang makan baru 30 sudah kenyang. Aneh, 3 suap kenyang. Karena kalau makan bersama ada keberkahan tersendiri. Ini kalau diteruskan saya enggak selesai-selesai, enggak tunggu-tunggu ini. Sekarang udah jam 10 lewat 10 lagi. Ya betul kan, jam 10 lewat 10. Cukup jelas? Ya. Ini apa ya? Apalagi, ayo. Doa. Tinggal doa. Untuk bagian sini ada yang perlu ditambahkan, jangan khawatir, ini belum selesai. Nanti di kanan masih ada kayu seperti ini ya. Satu lagi, yang di kanan sana pojok dan pojok sengaja dikosongkan memang untuk agar bentuknya berbeda. Nanti di samping kanannya Allah dan samping kirinya Allah nanti ada kaligrafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti yang di sana ada pintu Ka'bah yang biasanya itu saya pasang di sana. Jadi yang mau salat di bawah ngerti itu kiblatnya di sana. Kemudian di sana ibu-ibu jenengan kalau noleh ke sebelah utara belakang jenengan itu ada kotak yang masih enggak ditembok, enggak dicat, itu nanti akan jadi grojokan. Jadi kalau pas nyantai itu ada suara air gemericik gitu ya sampai bawah dari atas, sehingga kalau pas kita duduk-duduk di sini nyantai gitu, insyaallah doa di awal saya yang masuk sini sumpek hilang itu minimal loh. Ya, yang masuk sumpeknya hilang. Nah, ini milik kita bersama, ini bukan punya saya. Ini punya kita semua. Makanya ya bareng-bareng didoakan biar cepat nikmat. Nah, programnya setelah hari raya nanti insyaallah yang pesolatan dan lain sebagainya, insyaallah kita atur setelah hari raya biar mantap ya, biar mantap. Setuju? Nah, tinggal sekarang tugas saya dan tugas jenengan. Tugas saya ngajak orang sebanyak mungkin, tugas jenengan juga ngajak orang sebanyak mungkin. Usahakan tiap Jumat itu ada peningkatan. Ngajak satu orang, nanti Jumat berikutnya orang ini enggak ikut, ngajak orang lain lagi. Kan begitu seterusnya. Jumat berikutnya kita enggak datang, orang yang kita ajak yang datang. Kan cakep. Jadi ada celengan gitu loh. Ada celengan. Kadang kitanya sibuk, tapi orang yang pernah kita ajak dia lebih sregep dari kita. Kadang seperti itu. Makanya semangat ngajak orang sebanyak mungkin insyaallah. Kita berdoa. Ini kan semuanya udah titip doa, tadi sudah kita doakan. Nah, ada titipan doa khusus dari yang biasa ngajar di sini, Ibu Syekh wal Afiyah. Ibu Syekh wal Afiyah besok tuh resepsi putrinya ya. Nikahnya udah di tempatnya Habib Lutfi dulu, besok resepsinya. minta doa agar acaranya besok barokah, kemudian acaranya mudah, lancar, menyenangkan semuanya insyaallah ya. Ala hadiniyah dan sesuai yang diminta oleh Ibu saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل خائف. يسر علينا كل عسير، فالتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا ذرية طيبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا الله kami mohon kepadamu teruntuk saudara-saudara kami ya Rabbi yang hadir di majelis ini, yang menonton majelis ini, yang mendengarkan majelis ini, yang menyiapkan tempat untuk parkir bagi majelis ini, yang mengurus parkir majelis ini, yang membantu majelis ini menyiapkan segala fasilitasnya, yang menggelar karpet, yang ngepel, yang memasak, membuatkan minuman, yang menghidangkan, yang mengatur majelis ini, sound system, yang streaming video, semuanya ya Arhamar Rahimin. Yang hadir ke majelis ini, yang naik motor, yang naik mobil, yang naik apapun ya Arhamar Rahimin, jadikan semuanya orang-orang yang engkau cintai ya Allah. Jadikan semuanya orang-orang yang engkau cintai ya Allah. Ya Rabbi, hamba tidak dapat membalas mereka dengan apapun ya Allah. Tolong balaslah beliau-beliau ini semua dengan kebaikan dari sisimu ya Allah. Balaslah semua dengan ampunanmu ya Allah. Balaslah semua dengan rahmatmu ya Allah. Balaslah semua dengan anugerahmu yang tak terkira ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk anak-anak kami, jadikan semuanya orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah. Teruntuk yang lagi mengandung, jadikanlah kandungannya sehat, jadikan yang mengandung sehat, dan jadikanlah terlahir bayinya dengan sehat, ibunya dengan selamat. Bagi yang sedang sakit ya Arhamar Rahimin, sembuhkan dari segala macam penyakitnya ya Allah. Bagi yang terlilit hutang, berikan kemudahan untuk melunaskan semua hutangnya ya Allah. Bagi yang belum bekerja, berikan pekerjaan yang barokah, yang mudah, yang manfaah ya Arhamar Rahimin. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, berikan jodoh yang bahagiakan dunia hingga akhirah ya Rabbi. Bagi yang belum mendapatkan keturunan, berikan keturunan yang soleh dan solehan qarib ya Mujib Masahalah wal Jamalah. Bagi siapapun ya Arhamar Rahimin yang ingin mantu, berikanlah mantu yang baik, yang bisa menyenangkan dunia hingga akhirat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, kami mohon kepadamu ya Rabb,